Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita dalam dasar belajar dasar Islam, yang insyaallah pada hari ini kita masih melanjutkan tentang syarat la ilaha illallah dari pembahasan syarat-syarat la ilaha illallah yang berjumlah 8. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِّها ilmu, keyakinan dan ikhlas serta kejujuranmu bersama cinta dan taat serta menerimanya, ditambah syarat yang kedelapan adalah pengingkaranmu terhadap segala sesuatu yang dipertuhankan selain Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan masuk dalam pembahasan, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas syarat yang kelima yaitu al-mahabbah. Nah, yang hari ini kita akan membahas tentang al-inqiyad, al-inqiyad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syarat yang keenam yaitu al-inqiyad, yang dimaksud al-inqiyad di sini adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim harus tunduk dan patuh terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Dengan kita mengucapkan la ilaha illallah, kita wajib untuk meninggalkan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga wajib tunduk terhadap konsekuensi dari la ilaha illallah dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam seluruh perintahnya, dan kita meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila hawa nafsu kita menyuruh kita untuk melanggar semua ini, maka ingatlah bahwasanya kita sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya beribadah kepadanya. Maka apabila syaitan membisikkan kepada kita untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tinggalkanlah, karena konsekuensi ya daripada la ilaha illallah, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk hati dan seluruh tubuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya tanpa keberatan. Ya, sering sekali kita merasa bahwasanya Islam ini mengekang kita, bahwasanya Islam yang kita anut sekarang ini membatasi hidup kita dari kebebasan-kebebasan yang menurut hawa nafsu kita itu adalah sebuah kenikmatan. Akan tetapi ingatlah bahwasanya kita harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai syaitan selalu membisikkan kepada kita bahwasanya Islam ini mengekang diri kita, Islam ini mempersempit hidup kita. Tidak sedikit orang di sana yang merasakan apabila dia ya tidak ikhlas, tidak patuh terhadap Islam, maka mereka pun mengambil jalan selain Islam, wa na'udzubillahi min dzalik. Kita bisa lihat bagaimana misalnya para artis, agama bagi mereka menjadi sebuah permainan ketika mereka menginginkan seorang suami yang mungkin bule ya, mungkin dia agamanya non muslim, kemudian dia pun sendiri memeluk agama calon suaminya tersebut agar dia bisa menikahi laki-laki tersebut. Kemudian setelah bercerai, dia kembali lagi menjadi Islam. Kemudian setelah itu dia menemukan jodoh yang lain yang agamanya selain Islam, kemudian dia pun keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Agama bukanlah sebuah permainan. Ketika kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka kita harus tunduk dan patuh terhadap semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketundukan kita, kepatuhan kita terhadap syariat Islam, seperti contohnya misalnya salat, kita harus tunduk ya terhadap ibadah tersebut. Kita harus melaksanakannya dalam keadaan apapun, kita harus melaksanakannya. Kemudian ibadah haji ya, jika seorang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka dia harus tunduk dan patuh berangkat ke sana, bukan menggunakan uangnya untuk berangkat ke tempat Hong Kong misalnya, atau ke Jepang, atau misalnya pergi ke Singapura. padahal dia belum melaksanakan ibadah haji dan dia mampu, maka dia tidak memiliki ketundukan dan kepatuhan terhadap syariat Islam, ya. Atau dia mengira bahwasanya Islam hanyalah terbatas dengan mengucapkan la ilaha illallah, kemudian setelah itu dia tidak sholat, dia tidak membayar zakat, maka ia harus dipertanyakan lagi tentang syahadatnya. Apakah dengan syahadat tersebut dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah syahadat tersebut hanyalah untuk perkara-perkara dunia? Mengamalkan syariat-syariat Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkeyakinan bahwasanya ya hal tersebut adalah kebenaran, bukanlah sebuah kebatilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzab thumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak ditolong lagi. Ingatlah, ya, kita harus ya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu, dan kembalilah kepada Rabbmu Allah Subhanahu wa taala dan berserah dirilah kepadanya. Min qabli an ya'tiyakumul azab, sebelum datang kepada kalian azab. Thumma la tunsarun, dan kalian tidak ditolong lagi. Quran surat Az-Zumar ayat 54. Dan di dalam surat yang lain, di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu diinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadha Allahu Ibrahim khalila." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu diinan mimman aslama wajhahu lillah." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nisa ayat 125. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah 'aqibatul umur." Dan barang siapa berserah diri kepada Allah sedangkan dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kesudahan segala urusan. Quran surat Luqman ayat 22. Ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, syarat yang keenam ini adalah al-inqiyad, tunduk dan patuh, yang menjadikan kita semakin yakin ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, terhadap peraturan yang sudah Allah Subhanahu wa taala buat untuk kita di dunia ini. Maka jangan sampai kita yang melanggar apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan penuh ketundukan dan kepatuhan, dan kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu diinan mimman aslama wajhahu lillah. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah syarat yang keenam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang menundukkan dan patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita ikhlas, kita beragama Islam dengan ikhlas, kita bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan ikhlas, dan kita dijadikan orang-orang yang berserah diri, dan kita dijadikan orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbahagia dengan surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, memberikan kemudahan dalam urusan kita, menyembuhkan segala penyakit kita, memberikan kesolehan dan kesolehatan kepada anak dan istri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.